بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para musyrifin hafizakumullah jami'an, ada baiknya dan ada perlunya ketika hendak melaksanakan daras am seperti ini antum mengontrol sakan, kamar-kamar dan kamar mandi untuk menertibkan santri, karena sebagian santri terbiasa keluar. Nah, barakallahu fikum, untuk dicek, dikontrol para santri yang ketika sudah dimulai dars atau taklim mereka masih di luar, entah di mana, entah ngapain, maka ini perlu dikontrol. Naam. Jazakumullahu khairan. Kita masuk pada kajian kita insyaallah taala, di mana kita masih berada pada poin yang keempat terkait berbagai macam bentuk propaganda dan provokasi orang-orang musyrik di dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana poin yang keempat ini yaitu berupa perdebatan, ini mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Nah, sebagaimana telah kita pelajari bersama, yang mana ini intinya ada beberapa poin terkait masalah yang mereka perdebatkan, tauhid, risalah, dan kebangkitan. Dan yang terakhir kita bahas dan kita kaji terkait perdebatan mereka dalam masalah tauhid, di mana ini merupakan misi utama diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masalah tauhid ini merupakan pangkal khilaf, pangkal perselisihan antara Rasul alaihi salatu wasalam dengan mereka-mereka orang-orang musyrik. Siapa yang bisa memberikan penjelasan ya, yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu terkait masalah tauhid yang ada pada mereka? Bagaimana keyakinan mereka masalah tauhid, dan bagaimana hingga terjadi adanya perdebatan, pertentangan dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Siapa yang bisa menceritakannya atau menerangkannya? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana tahapan-tahapan penyimpangan mereka dan seterusnya? Siapa yang bisa menerangkannya? Man arada an yujib fal yarfa' yadah. Tafadhal ya Aba Salman, jazakallah khair. Nah, jazakallah khair. Ini yang pertama, ya, yang perlu dipahami. Mereka mengakui, meyakini akan zat Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasanya, demikian pula perbuatan-perbuatan Allah dan sifat-sifatnya. Terus yang kedua, mereka tidak mau. Iya, kenapa itu? Ya. Baik, poin yang kedua yang Anda inginkan, poin kedua, poin pertama tadi sudah betul. Tahapan yang berikutnya terkait masalah tauhid yang ada pada mereka bagaimana, ikhwan? Naam ya Barman. Mereka apa? Nah, Taib, ini tahap kedua. Tahap kedua, disinilah mulai munculnya pergeseran tauhid mereka. Walaupun yang pertama tadi pun juga masih belum sempurna tauhid yang ada pada mereka, disinilah awal penyimpangan tauhid mereka itu. Yaitu bahwasanya Allah, kata mereka, keyakinan mereka, Allah memberikan kemampuan ya kepada sebagian makhluk-makhluknya yang khusus ini untuk bisa mengatur semesta alam ini, ya, kepada para rasulnya, kepada para nabi, orang-orang soleh, ya. Nah, ini yang kedua, seperti mengobati orang sakit, ya, dan berbagai macam hal yang lainnya, ya, mengaruniakan anak, memberi anak, menghilangkan berbagai macam kesedihan, berbagai macam musibah. Mereka meyakini ini adanya manusia-manusia khusus dari kalangan para nabi, para rasul yang Allah berikan kemampuan tersebut. Ya, padahal itu semua tidak sama sekali, tidak ada yang memiliki kemampuan sama sekali untuk hal itu. Karena ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas sarufil kaun, mengatur semesta alam ini. Mutlak murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahsan. Terus yang ketiga bagaimana? Nah, kemudian baru kemudian masuk pada tahap yang berikutnya, yang ketiga, mengarang-arang amalan yang tidak diajarkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinan mereka tadi. Dalam bentuk apa? Mereka ini, ya, orang-orang khusus tadi, nabi, wali, orang-orang soleh dijadikan sebagai perantara, ya, antara mereka, antara orang-orang musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Mereka menjadikannya sebagai perantara, ya. Kemudian mereka mengarang-arang berbagai macam bentuk amalan, ya, yang dapat agar dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mereka. Baik. Barakallahu fikum. Kita baca ikhwan yang berikutnya, berbagai macam bentuk amalan yang mereka karang, yang mereka ada-adakan. Yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, ammal a'malul lati ikhtara'uha. Adapun berbagai macam amalan yang mereka karang, yang mereka buat, ya, bitaqarrubi ilaihim, untuk taqarrub kepada mereka, yakni kepada para nabi, para wali, orang-orang soleh, ya, Yaitu apa? Berbagai macam amalan tersebut fahiya annahum khassasu liha ulail anbiya awil awliya wasolihina amakina, ya, amakin. Mereka mengkhususkan, ya, mengkhususkan untuk mereka-mereka para nabi atau para wali dan orang-orang soleh tempat-tempat tertentu. Artinya mereka membuat tempat khusus, ya, membuat tempat khusus yang mereka agungkan, mereka keramatkan, ya, tempat-tempat khusus untuk para nabi dan orang-orang soleh itu, ya. Nah, ini ya langkah-langkah tahapan demi tahapan kesyirikan mereka ini. Baik. Wabanau lahum fiha al-buyuta, dan mereka membangun, orang-orang musyrik ini membangun rumah-rumah, bangunan-bangunan untuk mereka, ya, para nabi, para wali, orang-orang soleh tersebut. Nah, mereka bangun, mereka tentukan tempatnya yang khusus, lalu mereka bangun suatu bangunan, ya. Wawadu'u fiha tamasilahum, wawadu'u fiha tamasilahum, dan mereka, orang-orang musyrik ini, meletakkan, ya, di bangunan-bangunan tersebut patung mereka, patung-patung para nabi, para wali, orang-orang soleh tadi. Mereka letakkan di situ, di bangunan-bangunan tersebut. Allati nahatuha, allati nahatuha, yang mereka pahat patung-patung itu, tabaqa suwarihim, ya, yang sesuai dengan bentuk mereka, ya, yang sesuai dengan bentuk mereka, al-haqiqiyyati awil khayaliyyati, bentuk patung yang hakiki, yang sebenar-benarnya memang, yang memang menyerupai bentuk tubuh daripada orang soleh tersebut, awil khayaliyah, atau juga khayalan, ya, patung tersebut dikhayalkan seperti ini, seperti itu, ya. Nah, ini ikhwan tahapan-tahapan kesyirikan mereka tersebut, ya. Sekali lagi, ini tahapan yang berikutnya apa? Dalam bentuk berbagai macam amal perbuatan yang mereka karang-karang sendiri, tidak ada bimbingan ilmu sama sekali. Warubama wajadu kubur ba'dil awliya'i wasolihin hasba za'mihim, atau pula terkadang fenomena yang lain, ya, fenomena yang lain, ya, yang masih sama mirip dengan permasalahan ini, yaitu, ya, dan terkadang mereka mendapatkan kuburan sebagian para wali dan orang-orang soleh, ya, nggak seperti yang pertama yang barusan, bukan membangun, bukan kemudian meletakkan patung, bukan, tapi kemudian menurut mereka, ya, mereka mendapatkan, menjumpai kuburan, ya, sebagian para wali ataupun juga dan orang-orang soleh, hasba za'mihim, menurut anggapan mereka, ya, menurut anggapan mereka, wah, ini kuburannya wali, ini kuburannya orang soleh, ini, ya, begitu. Tayib. Lalu fabanau 'alaihal buyuta duna an yanhatu lahum at-tamasila. Ini model yang kedua nih, kawan, ya. Fabanau 'alaihal buyut, lalu mereka bangun di atas kuburan itu, buyut, rumah-rumah, bangunan-bangunan, mereka bangun, ya. Nah, tanpa duna an yanhatu lahum at-tamasila, tanpa mereka pahat, ya, untuk orang-orang soleh tersebut patung-patung, ya, artinya apa? Tidak mereka buat patung-patung, nggak dipahat di situ, tapi tetap kuburan, ya, yang mereka anggap, yang mereka yakini sebagai kuburan orang soleh, tapi kemudian mereka bangun suatu bangunan, ya, tapi nggak dibuatkan patung. Ini model yang kedua, ya. Nah, Allahumma astaghfirullah. Tsumma kanu yaqsuduna hadhihi tamatsila wa tilkal qubur. Tsumma kanu, kemudian mereka orang-orang musyrik itu, yaqsuduna hadhihi tamatsila, menuju ya ke patung-patung tersebut, wa tilkal qubur, dan kuburan tersebut ya. Nah, mengadakan yang mereka bilang ziarah-ziarah kuburan. Tayib. Nah, Allah musta'an. Bentuk yang kedua, subhanallah, sangat Allah musta'an, cukup banyak bertebaran terjadi ya. Ya, model yang kedua ini. Allah musta'an, di beberapa tempat, di beberapa daerah tiba-tiba di pinggir laut, di pantai ya ini. Kemudian katanya pantai surut, dan disitu kemudian banyak ditemukan kuburan-kuburan katanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kuburan-kuburan yang langsung serta-merta mereka yakini sebagai kuburannya para wali. Langsung sudah dipagar, kemudian langsung ditarik karcis untuk masuknya, wah, dan seterusnya dan seterusnya. Bangunan, wah, subhanallah. Persis. Ya. Nah. Atau juga ada katanya telaga, kemudian juga demikian kering airnya, muncullah di situ ternyata ada kuburan di situ ya subhanallah. Langsung kemudian dibuat pagar tahap pertama, kemudian enggak semua orang bisa datang, enggak semua orang mengunjunginya, tapi penduduk setempat yang kemudian mengaturnya supaya tertib, supaya aman, kemudian dibangunkan bangunan, kemudian tarik karcis dan yang lain-lainnya untuk berziarah dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Amat sangat persis, tidak ada bedanya ya. Na'udzubillah min zalik. Ini semua dikarenakan kebodohan ya, dikarenakan al-jahl wal-iyazubillah. Na'udzubillah min zalik. Ini sejarah seperti ini keadaannya orang-orang musyrik itu ya, bukan mengada-ngada ya, seperti ini sejarahnya. Wallahiyazubillah. Naam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa yamsahunaha wa tabarrakuna biha. Maka mereka kemudian mengusapnya, mengusap bangunan-bangunan tersebut, mengusap patung-patung tersebut, mengusap kuburan-kuburan tersebut, wa tabarrakuna biha, dan mereka bertabarruk dengannya, ngalap berkah dengannya. Ya, minta berkah dengan kuburan-kuburan tersebut atau patung-patung tadi. Na'udzubillah min zalik. Wa yatufuna haulaha, dan mereka tawaf mengelilingi sekitar kuburan ataupun juga patung-patung tersebut, tawaf mengelilinginya, ya. Nah, wallahiyazubillah. Nah, yang ini pun juga terjadi pada kuburan-kuburan yang diagungkan, dikeramatkan di banyak tempat yang diyakini sebagai kuburannya para wali. Nah, la musta'an. Wa yaqumuna laha bil ijlali wa ta'zim. Coba ini kan. Padahal ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqumuna laha bil ijlali wa ta'zim, dan mereka melakukannya itu, melakukan perkara itu untuk kuburan-kuburan, demikian pula patung-patung tersebut, bil ijlal wa ta'zim, dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Ya, bil ijlal wa ta'zim, ini kandungan ibadah. Kandungan ibadah, al ijlal wa ta'zim, pengagungan, pemuliaan. Ini kan haknya Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Sampai mereka merendahkan diri mereka ya, yang berikutnya nanti akan kita baca. Hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pun demikian manusia-manusia di zaman itu, kita enggak menyembah kuburan, kita enggak menyembah patung, menyembah Allah, tapi ini sisi makna daripada ibadah ada di situ. Bentuk pengagungan yang semestinya dipersembahkan kepada Allah semata, kemudian dipersembahkan kepada makhluk-makhluk tersebut, pada kuburan-kuburan tadi. Inilah nilai ibadah tersebut yang dibagi-bagi kepada manusia. Ya. Wal'iyadzubillah. Kemudian Yang berikutnya, wa yaqdumuna ilaiha an-nuzura wal qarabin. Ya, tahap yang berikutnya, ya. Wa yaqdumuna ilaiha, dan mereka mempersembahkan, ya, pada kuburan-kuburan, demikian pula patung-patung tadi, an-nuzur, nazar-nazar mereka. Ya, nazar-nazar mereka, mereka persembahkan untuk wali-wali dan orang-orang soleh tadi. Wal qarabin, demikian pula kurban-kurban mereka, sembelihan binatang kurban mereka, ya, mereka persembahkan untuk itu. Apa tujuannya? Liyataqarrabu biha ilaihim, untuk taqarrub kepada mereka. Coba ikhwan, untuk taqarrub kepada mereka dengan nazar-nazarnya, demikianlah dengan sembelihan-sembelihannya. Bukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Taqarrub ilaihim, untuk taqarrub agar supaya dekat dengan mereka-mereka ini yang katanya wali tadi itu. Ya, ini pun juga demikian bentuk daripada kesyirikan yang semestinya hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Nah. Nasallallahu taala salamata wal afiyah. Liyataqarrabu biha ilaihim wa yabtaghuna biha min fadlihim. Ini pun juga demikian bentuk ibadah ini. Wa yabtaghuna biha min fadlihim, mengharapkan keutamaan mereka, ya, untuk mendapatkan keutamaan mereka dengan nazar-nazarnya, dengan sembelihannya, ya. Nah, mendapatkan keutamaan mereka, mendapatkan barokah-barokahnya mereka, ya. Nah, sehingga rezekinya lancar, selamat dari berbagai macam kejelekan dan yang lain-lainnya, ya. Nah, Allah musta'an. Ini pun juga sama persis sekali lagi yang dikerjakan oleh orang-orang yang katanya ziarah kubur kepada para wali, ziarah kubur kepada para wali. Pun juga demikian ini. Niatannya, praktek amalnya pun juga demikian ini. Nah, walinya zubillah. Wa kanu yanzuruna lahum mimma kana yarzuquhum Allahu min al-harsi waz-zar'i wat-ta'ami wash-sharabi wad-dawabi wal-an'ami wadh-dhahabi wal-fiddati wal-amti'ati wal-amwal. Ini terkait dengan harta benda mereka, ya. Kalau harta benda kan haknya disedekahkan. Nah, ini bagaimana ini? Wa kanu yanzuruna lahum, dan mereka ini bernazar untuk mereka. Coba ya kan, bernazar. Sudah antum kaji kan di usul salasan nazar, ya? Sudah. Sudah ya, Pak Salman. Usul salasa khalas sudah sampai belum? Belum. Tayyibal hasil. Nazar, ya. Barakallahu fikum, mereka bernazar untuk mereka. Orang-orang musyrik bernazar untuk para wali, para nabi, orang-orang saleh. Apa yang dinazarkan? Mimma kana yarzuquhumullah, dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, dari berbagai macam rizik yang Allah berikan kepada mereka ini, minal harsi waz-zar'i, dari berbagai macam pertanian dan perkebunan, ya, hasil pertanian, hasil perkebunan, sawah ladangnya, ya, tanam-tanamannya, wat-ta'ami, dan makanan, berbagai macam makanan yang Allah berikan kepada mereka, wasyarabi, dan minuman, ya, minuman yang Allah berikan kepada mereka, wad-dawabi wal-an'ami, ya, wad-dawabi wal-an'ami, hewan dan binatang ternak, ya, berbagai macam hewan yang Allah berikan kepada mereka, demikian pula binatang ternaknya, wadh-dhahabi wal-fiddah, demikian pula emas dan peraknya, ya, wal-amti'ah, demikian pula berbagai macam harta kekayaannya, ya, wal-amwal pun juga demikian, harta benda, ya. Nah, ini semua dipersembahkan, dinazarkan untuk siapa? Untuk tadi, ya, para nabi, orang-orang soleh dan seterusnya. Allahul musta'an. Terkait dengan harta benda mereka ini, ya. Sehingga ya ikhwan, ketika Fathu Makkah, ya banyak dijumpai di sekitar patung-patung yang mengelilingi Ka'bah ini apa, ikhwan? Harta bendanya orang-orang musyrik, ya. Al-amwal wal-amti'ah wal-at'imah dan yang lain-lainnya, makanan, minuman, demikian pula emasnya, peraknya pun juga demikian banyak di situ, sembelihannya, ya, binatang ternak tadi banyak dijumpai di sekitar patung-patung tersebut. Ini, ya, dinazarkan untuk mereka. Padahal nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula apa namanya tadi, ikhwan, sembelihan binatang pun juga demikian, hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Tapi ini tidak, ya. Wallahualam. فأما الحرث والزرع والطعام والشراب والذهب والفضة والأمتعة والأموال فكانوا يقدمونها إلى أماكن وقبورها وقبور هؤلاء الصالحين. Di sini, ikhwan, ada perbedaan, ya. Ada perbedaan apa namanya, spesifikasi, artinya dipilah-pilah begitu, ya. Yang ini untuk siapa, yang itu untuk siapa. Tayib. Maka ada pun al-harth wa zar', tanaman, ya. Tadi, ikhwan, terkait dengan pertanian, perkebunan, berbagai macam bentuk tanaman ini, ikhwan, ya. Wa ta'am wa syarab, demikian pula makanan dan minuman, ya. Makanan, minuman. Wa dhahabu wal fiddatu, emas dan peraknya, ya. Wal amti'ah wal amwal, ya, dan harta benda, ya. Beberapa perkara ini mereka persembahkan, fakanu yuqaddimunaha ila amakin, ya, maka mereka mempersembahkannya ke tempat-tempat, ya, wa kuburiha ulai sholihin, dan kubur dan kuburannya mereka-mereka orang-orang soleh. Au ila tamatsilihim, ya. Au ila tamatsilihim, atau bujuk kepada patung-patung mereka. Nah. Barakallahu fikum, ya. Mereka persembahkan ke tempat-tempat khusus atau kuburan-kuburan khusus orang soleh tadi itu, atau juga ke patung-patung mereka dengan perantara siapa? Biwasitati sadanatin, dengan perantara tukang kuncinya, ya, tukang kunci, juru kuncinya tempat tersebut, ya, yang telah mereka agungkan, yang mereka buat bangunan tersebut, ya. Nah, wahujabin, demikian pula hujab, yaitu orang yang menutupi, menjaga tempat tersebut, ya. Nah, melalui perantara mereka ini, ya, perantara juru kunci tersebut. Nah, enggak langsung dipersembahkan, tapi malah diperantara siapa? Juru kunci. Kuncen, ya. Kuncen. Hah? Ya. Tayyib. Tayyib, barakallahu fiik. Kanu yujawirun tilkal kubura wal buyut, yang mana juru kunci tadi, ya, mereka bertetangga, tinggalnya bertetangga dengan kuburan dan rumah-rumah itu tadi, ya, kuburan dan bangunan-bangunan orang soleh tersebut. Nah, bisa dipahami, ya. Nah, demikian pun sampai sekarang, hari ini pun juga demikian, ada kuburannya wali fulan, kuburannya kiai fulan, kayak masjid seperti ini, juru kuncinya tinggal di sana atau rumah samping sana, demikian, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, belum lagi kuburannya siapa namanya, ikhwan, keturunan para raja, ya, keturunan para raja, ya, kuburannya saja kayak istana, ya, kuburan saja kayak istana, ya, subhanallah alazim. La haula wala quwata illa billah. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka, para tukang kunci ini, tinggal di dekatnya kuburan tersebut, ya, bertetangga. Wa lam yakun yuqaddimu ilaiha syai'un, wa lam yakun yaqdum ilaiha syai'un illa biwasitatihim fi ma'zamil ahwal, ya. Fi ma'zamil ahwal. Wa lam yakun yaqdum ilaiha syai'un, ya, illa biwasitatihim, dan tidaklah memberikan sesuatu ke kuburan tersebut, ya, tidaklah memberikan berbagai macam bentuk persembahan tadi ikhwan, illa biwasitatihim, kecuali dengan perantara mereka. Naam. Kecuali dengan perantara mereka, artinya untuk memberikan berbagai macam bentuk persembahan tadi ikhwan, ya, hasil buminya, harta bendanya tadi itu harus melewati juru kunci tersebut, illa biwasitatihim fi mu'zamil ahwal, dalam kebanyakan keadaannya. Ya, dalam kebanyakan keadaannya itu mesti harus melalui perantara mereka. Nah, demikian. Allahu musta'an. Nah, ini terkait dengan tanaman, emas, perak, demikian juga harta benda, ya. Demikian ini cara mempersembahkannya. Adapun terkait dengan binatang, hewan, ya. Wa amma dawabu wal an'am, adapun terkait dengan hewan dan binatang, ya. Fakana lahum fiha turuqun. Ya. Fakanu lahum fiha turuqun. Maka mereka memiliki beberapa cara untuk mempersembahkan hewan dan binatang ternak tersebut. Ya. Untuk taqarrub kepada wali-wali tersebut. Nah. Bisa dipahami? Ini lain lagi caranya, lain lagi. Tidak ada ajaran dari Allah SWT. Ya, padahal. Jadi terkait dengan binatang ini bagaimana ikhwan? Ini ada beberapa cara bentuk persembahan kepada para wali tersebut. Yang pertama, terkadang farubbama kanu yusibunaha bismiha ulail auliya'i wasolihin. Ya. Nah. Terkadang mereka melepaskannya, melepaskan binatang ternak tadi, binatang, ya, onta atau apa segala macam, berbagai macam binatang tersebut kan dilepas, ya, dilepas, mereka melepaskannya dengan bismiha ulail aulia iwasolihin, dengan menyebut, ya, dengan menyebut nama-nama mereka-mereka, orang-orang apa namanya, para wali dan orang-orang soleh tersebut. Artinya ketika melepaskannya tersebut dengan menyebut nama siapa? Namanya para wali dan orang-orang soleh. Faham tum? Nah, ketika melepaskan binatang ternak tersebut, dibiarkan hidup bebas begitu, ya. Nah, wasolihin min ashabil kubur awit tamathil, dari para penghuni kubur atau juga patung-patung dari para wali yang telah dipatungkan tadi. Ini caranya, ya. Nah. Dilepas, dibiarkan hidup bebas, tapi dengan cara apa? Menyebut nama para wali atau orang-orang soleh yang ada di kuburan atau juga yang telah dipatungkan, ya. Nah, dalam rangka apa ini, ikhwan? Taqarruban ilaihim, dalam rangka bertaqarrub kepada mereka, ya. Dalam rangka bertaqarrub kepada wali. Nah. Wa irdha'an lahum, dan dalam rangka mencari keridhoannya, dalam rangka mendapatkan keridhoan dari para wali tersebut. Nah. Allah musta'an. Ini pun juga ya, berbagai macam bentuk ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fakanu yuqaddisuna hadhihi ad-dawab. Lalu setelah lepas bebas, bagaimana langkah yang berikutnya? Fakanu yuqaddisun, maka mereka mensucikan. Ya, mengkeramatkan, ya, binatang ini tadi yang telah dilepaskan tadi. Ya. Dianggap keramat, dianggap suci, jangan sampai diganggu. Wala ta'arraduna laha bisu'in abadan. Wala ta'arraduna laha bisu'in abadan, dan tidak pernah sama sekali mengganggunya. Ya. Nah, tidak pernah berbuat melakukan kejelekan sama sekali kepada binatang yang telah dilepaskan tadi. Yang sekarang statusnya jadi apa? Binatang suci atau binatang yang keramat. Ya, begitu. Enggak berani macam-macam, enggak berani melukainya, pada binatang tersebut. Ya. Nah, falyazubillah. Sehingga binatang hewan tadi bagaimana? Tarta'u masya'at. Dia makan sesuka hatinya, sekehendak apa yang dia inginkan. Dibiarkan pun enggak dilarang, makan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka pun juga dibiarkan. Ya. Nah, jangan sampai melukainya, mengganggu, dibiarkan binatang tersebut untuk makan, mencari makan ya sesuka hatinya. Wa tatajawwalu aina syaat, dan pergi kemana dia inginkan, bebas pergi kemana saja dia inginkan. Ya. Nah. Nah, demikian keadaan binatang tersebut. Ini ya, beberapa cara. Ini satu cara, ya, bentuk takarrub kepada para wali dengan melalui perantara apa? Hewan dan binatang tadi. Cara yang kedua, warubama kanu yadhbahunaha, dan terkadang mereka menyembelihnya. Ya, terkadang mereka menyembelih hewan binatang mereka. Ala ansabi haula'il awliya, ala ansabi haula'il awliya, di tempat-tempat para wali itu ditempatkan. Ya. Maksudnya bagaimana? Ai ala kuburihim, disembelih di kuburan mereka, di kuburan para wali yang mereka yakini tersebut. Wa amakinihim, demikian melalui tempat-tempat mereka yang mereka keramatkan tadi, bangunan-bangunan mereka. Al mukhassasati lahum, ya, yang dikhususkan untuk para wali tersebut. Ya. Nah, kalau enggak dilepaskan, dikeramatkan, disembelih di tempat-tempat keramat yang mereka agungkan tadi, di kuburannya atau di bangunan-bangunan telah mereka agungkan tersebut. Ini ya. Nah. Barakallahu fikum, ini cara yang kedua. Ya. Cara yang ketiga, wa rubbama kanu yadhbahunaha fi ayyi makanin akhar. Ya. Cara ketiga ini agak lebih bebas, ya. Wa rubbama kanu yadhbahunaha, dan terkadang mereka menyembelihnya di mana? Fi ayyi makanin akhar, lain, di mana saja tempat yang lain. Bebas pokoknya. Ya, di mana saja tempat yang lain. Udah. Enggak harus tempat yang khusus tadi. Enggak harus tempat yang keramat tadi, tidak. Tapi di tempat manapun juga mereka inginkan, ya. Tapi walakin kanu yadhkuruna asma'ahum. Akan tapi ketika menyembelihnya ini, mereka menyebut nama-nama para wali tersebut. Ketika menyembelih, bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menyebut apa? Nama-nama para wali itu. Nam badala ismillahi azza wa jalla, sebagai ganti dari nama Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam. Kesyirikan yang nyata amat sangat jelas, ya. Wallahu a'lam. Ada tiga cara, ya, takarrub mereka kepada para wali dengan perantara apa? Hewan dan binatang tadi. Wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah taala darsuna hadhihi al-lailah al-mubarakah. Nas'alul taala as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menjauhkan kita dan anak cucu kita, Allah selamatkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan kesyirikan yang seperti ini dan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ana ingatkan lagi kepada para musyrif, ya, mungkin mulai hari Sabtu besok, ya, antum semua mengontrol, ya, ketika mau daras, ngontrol kelas, ngontrol sakan, ngontrol kamar mandi, ya, nah, diperiksa semuanya dari para santri yang suka terlambat masuk majelis, nah. Barakallahu fikum. Tayyiba ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.